نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semuanya. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat Allah memudahkan kita untuk terus menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan banyak kebaikan kepada kita dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ilmu yang bisa dengan mudah kita terapkan dan kita sebarkan kepada orang-orang tercinta kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan, semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, meneruskan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu pembahasan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan rukun salat. Kita kemarin sudah membahas tentang rukun berdiri, ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan rukun berdiri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan rukun shorot, rukun-rukun salat yang lainnya. Yang pertama rukun takbiratul ihram. Takbiratul ihram, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adalah rukun dalam salat kita. Tanpa takbiratul ihram, maka salat kita tidak akan sah. Karena sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa rukun adalah sesuatu yang membentuk hakikat sesuatu. Salat itu dibentuk oleh rukun-rukunnya. Tanpa rukun-rukunnya, maka hakikat salat tidak ada. Dan termasuk di antara rukun yang membentuk hakikat salat adalah takbiratul ihram. Sehingga tanpa takbiratul ihram, hakikat salat tidak ada. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara masalah yang berkaitan dengan rukun ini adalah bahwa takbiratul ihram harus dengan bacaan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya. Tidak boleh menggunakan bacaan yang lainnya. Tidak boleh juga dengan terjemahannya. Harus dengan bahasa Arab Allahu Akbar. Ya. Ini pendapatnya mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan inilah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Memang ada pendapat yang mengatakan kalau diganti dengan Allahu A'zam pun tidak ada masalah, karena maknanya hampir sama. Allahu A'zam, Allah yang paling agung. Namun jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, pendapat mayoritas ulama dalam masalah ini lebih kuat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika salat mencontohkannya demikian. Beliau tidak pernah mengganti takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lainnya di dalam salat dengan Allahu a'zam. Seandainya itu dibolehkan, tentunya terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan tersebut. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan yang demikian, padahal beliau mampu dan tidak ada halangan bagi beliau untuk melakukan hal itu. Oleh karenanya, tidak boleh bagi kita untuk membaca selain Allahu Akbar dalam takbiratul ihram. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dahulu mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika takbiratul ihram di dalam salatnya yang beliau baca adalah Allahu Akbar, bukan bacaan yang lainnya. Masalah yang kedua jemaah sekalian rahimana rahimakumullah adalah masalah yang berkaitan dengan rukun membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Membaca Al-Fatihah ini juga bagian dari rukun salat. Tanpa membaca Al-Fatihah, maka hakikat salat tidak ada. Hakikat salat menjadi tidak ada. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak sah salatnya orang yang membaca, yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Di sini sebenarnya hadisnya mengatakan tidak ada salat. Ya, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada salat ini punya tiga kemungkinan makna. Ya, tidak ada salat. Ada tiga kemungkinan makna. Kemungkinan makna yang pertama adalah tidak ada wujud salat. Tidak ada wujud salat yang dilakukan tanpa membaca Al-Fatihah. Ini kemungkinan makna yang pertama. Dan kemungkinan ini kemungkinan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena ada banyak sekali salat-salat yang tidak dibacakan surat Al-Fatihah di dalamnya. Tentunya kemungkinan yang seperti ini harus kita hilangkan. Berarti ini tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang kedua adalah makna tidak sah sholat yang di dalamnya tidak ada bacaan Al-Fatihahnya. Kemungkinan ini bisa benar. Ya, kemungkinan ini bisa benar. Kemungkinan yang ketiga, tidak sempurna sholat yang di dalamnya tidak ada bacaan Al-Fatihahnya. Kemungkinan ini juga bisa benar. Ya. Sekarang yang bisa benar adalah dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tidak sah sholat yang di dalamnya tidak ada bacaan Al-Fatihahnya. Kemungkinan yang kedua, tidak sempurna sholat yang di dalamnya tidak ada bacaan Al-Fatihahnya. Dari dua kemungkinan ini, maka kemungkinan yang pertama adalah kemungkinan yang lebih kuat daripada kemungkinan yang kedua. Karena itu lebih ablagh, ya, itu lebih kuat dalam penafian. Itu lebih kuat dalam penafian. La salata, tidak ada salat. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini ingin menafikan salat. Kemungkinannya ada dua, menafikan keabsahan dan menafikan kesempurnaan. Dan penafian keabsahan itu lebih kuat dalam penafian daripada penafian kesempurnaan. Maka kita bawa kepada makna penafian yang paling kuat, yaitu tidak sah. Sehingga maknanya tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya. Taib. Masalah yang berkaitan dengan rukun ini, jamaah sekalian rahimahna rahimakumullah, adalah apabila seseorang tidak bisa membaca Al-Fatihah, apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, dia tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik. Dia tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik. Bisa membaca tapi bacaannya rusak, ya, salah-salah. Mungkin dia baru masuk Islam, sudah berusaha untuk menghafalkan, tapi hafalannya ada salah-salahnya. Jamaah sekalian rahimahna rahimakumullah, orang yang demikian, maka dia melakukan apa yang dia mampu, baca Al-Fatihah walaupun keadaannya seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Kemungkinan yang kedua, jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, dia hanya bisa membaca sebagian dari Al-Fatihah. Dia hanya bisa membaca sebagian dari Al-Fatihah. Dia baru masuk Islam, dia baru bisa menghafalkan 1, 2, 3 ayat. Tidak bisa sampai selesai. Apa yang harus dia lakukan? Dia bisa membaca yang dia mampu. Dia bisa membaca yang dia mampu. Misalnya, hanya bisa membaca 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia sudah hafal. Ya, ini ayat tersendiri, ya. Menurut pendapat yang paling kuat, ya, ayat yang berdiri sendiri yang fungsinya adalah untuk memisahkan surat-surat dalam Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang pertama dari Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim, ayat yang kedua dari Al-Fatihah Maliki Yaumiddin ayat yang ketiga. Sampai di situ hafalannya habis. Maka baca sampai di situ. Bagaimana dengan ayat-ayat yang lainnya? Dia bisa menggantinya dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, dia bisa ganti dengan al-kalimah at-tayyibah. Keadaan yang ketiga jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah adalah keadaan orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah sama sekali. Satu pun ayat dia belum hafal. Dia belum bisa. Maka orang yang seperti ini mengganti Al-Fatihahnya dengan Al-Kalimah At-Tayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka orang ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, 'allimni syai'an yujzi'uni min al-Qur'an fa inni la aqra. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa menjadi pengganti Al-Quran untukku, karena sesungguhnya aku tidak bisa membaca, tidak bisa membaca Al-Quran. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Karena ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengganti bacaan Al-Quran untuk orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, maka ini bisa dibaca oleh seseorang ketika tidak bisa membaca Al-Fatihah. Ya, bisa sampai wala haula wala quwata illa billah, bisa tanpa itu karena adanya riwayat yang lain yang hanya memerintahkan seseorang untuk membaca tahmid, membaca tahlil, dan membaca takbir. Ya, sehingga al-kalimah at-tayyibah bisa mencukupi seseorang ketika seseorang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Kalau misalnya dia ingin nambah sampai wala haula wala quwata illa billah, dia ingin menambah sampai hauqalah, maka tidak ada masalah karena adanya riwayat ini. Taib. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, dia bisa membaca Al-Kalimah At-Tayyibah, bisa juga ditambahi dengan hauqalah. Sehingga jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, apabila seseorang sudah bisa membaca Al-Fatihah, tidak boleh mempraktekkan amalan ini. Dia harus membaca Al-Fatihah. Karena kembali ke hukum asalnya, bahwa Al-Fatihah adalah bagian dari rukun-rukun sholat, ya. Salah satu dari rukun-rukun sholat, dan itu adalah pembentuk hakikat sholat kita. Sehingga apabila tidak dilakukan, maka hakikat sholat menjadi tidak ada. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, Termasuk di antara masalah yang berkaitan dengan bacaan Al-Fatihah ini adalah masalah apakah membaca basmalah itu diwajibkan ketika membaca Al-Fatihah. Jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, para ulama berbeda pendapat dalam masalah apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah ataukah tidak. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah apakah basmalah itu ayat dari Al-Fatihah ataukah tidak. Ada yang mengatakan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, dia salah satu ayat dari Al-Fatihah, sehingga Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama, Alhamdulillahirrabbilalamin ayat yang kedua, Ar-Rahmanirrahim ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang kelima, Ihdinas siratal mustaqim ayat yang keenam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang ketujuh. Ini bagi para ulama yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat dari Al-Fatihah. Ada pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukanlah ayat dari Al-Fatihah. Bukanlah ayat dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim dari Al-Quran, dia bagian dari Al-Quran, tapi bukan bagian dari Al-Fatihah. Dalil mereka hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina abdi wa li'abdi ma sa'al, aku telah membagi salat antara aku dengan hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kata-kata salat di sini maksudnya adalah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah merupakan bagian yang sangat inti di dalam salat, sehingga Al-Fatihah disebut dengan salat dalam hadis qudsi ini. Dan ini dijelaskan atau tampak pada lanjutan dari hadis ini. Fa idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Ya, apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahirrabbilalamin, Allah jawab dengan ucapan hamidani abdi, hambaku memujiku. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Fatihahnya dengan alhamdulillahirrabbilalamin, bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ini menunjukkan bahwa permulaan Al-Fatihah bukanlah Bismillahirrahmanirrahim, tapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi para ulama yang berpendapat demikian, maka mereka membagi Al-Fatihah, membagi ayat-ayat Al-Fatihah dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin ayat yang pertama, Ar-Rahmanir Rahim ayat yang kedua, Maliki Yaumiddin ayat yang ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang keempat, Ihdinas siratal mustaqim ayat yang kelima, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat yang keenam, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat yang ketujuh. Jadi dua kelompok ulama ini, mereka sepakat bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Hanya saja mereka berbeda dalam membagi ayat-ayat tersebut, yaitu di ayat yang terakhirnya, mulai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu 1 ayat, ada yang mengatakan itu 2 ayat. Karena perbedaan mereka di ayat yang pertama, apakah bismillahirrahmanirrahim ataukah alhamdulillahi rabbil alamin. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menguatkan pendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya. Tapi itu adalah ayat dari Al-Qur'an yang berdiri sendiri. Fungsinya untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan juga ada beberapa ulama yang lain yang berpendapat senada dengan pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wallahu taala alam, ana lebih menguatkan pendapat ini. Jadi Al-Fatihah basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Namun demikian jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, membaca basmalah ketika akan membaca Al-Fatihah merupakan kewajiban di dalam salat. Ya, kita wajib membacanya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu membacanya. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu membacanya. Tidak diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkannya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Baik. Ini tentang masalah membaca basmalah dalam Al-Fatihah. Ya. Tentunya ya, karena adanya perbedaan ini akhirnya mazhab-mazhab yang ada berbeda, ya, berbeda pendapat. Mazhab Hanafi, ya, mereka mengatakan basmalah itu tidak wajib untuk dibaca. Mazhab Hanafi mengatakan demikian. Kalau misalnya ada orang sholat yang dibaca di Al-Fatihah mulai alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin, maka sholatnya sah. Karena mereka berpendapat membaca basmalah dalam Al-Fatihah itu tidak wajib. Baik membaca dengan keras atau membaca dengan lirih, tidak wajib. Ada yang berpendapat membacanya wajib dan harus keras. Itu pendapatnya mazhab Syafi'i. Mereka mengeraskan bismillahirrahmanirrahim dan mereka mewajibkan itu. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Ada yang berpendapat wajib dibaca, tapi afdalnya dengan dilirihkan. Afdalnya dengan dilirihkan. Yang lebih utama dilirihkan. Tidak wajib dilirihkan, tapi yang lebih utama dilirihkan. Ini pendapatnya mazhab Hambali. Ini pendapatnya mazhab Hambali. Dan pendapat ini lebih kuat dan lebih dekat kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i perselisihannya tidak begitu berat, ya. Beda dengan mazhab Hanafi, perselisihannya berat. Karena mereka mengatakan tidak wajib sama sekali membaca basmalah. Ini agak berat perselisihannya, jauh, ya. Adapun antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i, di sini perselisihannya hanya mana yang lebih afdal. mereka masih sepakat bahwa membaca basmalah ketika akan membaca Al-Fatihah itu diwajibkan, ya. Hanya saja, apakah yang lebih afdal itu dikeraskan ataukah yang lebih afdal itu dilirihkan? Madzhab Syafi'i mengatakan yang lebih afdal dikeraskan. Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mencontohkan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang, dan ketika itu beliau mengeraskan bacaan basmalahnya. Sedangkan madzhab Hambali mereka mengatakan yang lebih afdal dilirihkan, berdalil dengan hadis sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang sahabat Abu Bakar, di belakang sahabat Umar, di belakang sahabat Uthman, dan tidak mendengar bacaan bismillah sebelum membaca Al-Fatihah atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai akhir. Wallahu ta'ala alam. Ana lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa melirihkan basmalah ketika akan membaca Al-Fatihah itu lebih afdal, ya, lebih afdal. Dan harus difahami di sini, ketika perselisihannya antara mana yang lebih afdal, maka seseorang bisa memilih, ya, bisa kadang-kadang melakukan yang ini, kadang-kadang melakukan yang itu, tidak ada masalah, karena meninggalkan yang lebih afdal itu masih dibolehkan. Meninggalkan yang lebih afdal itu masih dibolehkan. Kalau misalnya kita berpendapat bahwa yang lebih afdal dilirihkan, kemudian kita menjadi imam di masyarakat yang belum terbiasa melirihkan basmalah, maka boleh bagi kita yang berpendapat melirihkan lebih afdal untuk mengeraskan. Bahkan mungkin dikatakan lebih afdal seperti itu agar tidak terjadi kegaduhan dalam jamaah itu, agar orang tidak ramai. Karena ini untuk ta'liful qulub, dan masalahnya adalah mana yang lebih afdal saja. Berbeda kalau masalahnya yang satu mengatakan ini disunnahkan, yang satu mengatakan ini tidak disyariatkan atau masuk dalam kategori bid'ah, atau ini diharamkan. Apabila keadaan khilafnya atau perbedaan pendapatnya seperti ini, maka kita tidak boleh, ya, beralih ke pendapat lain selama menurut kita pendapat lain itu lemah dari sisi dalil. Kita harus konsisten untuk melakukan yang dibolehkan oleh syariah. Ya, saya ulangi, kalau perbedaan pendapatnya adalah mana yang lebih afdal, maka kita boleh, ya, kadang-kadang melakukan yang A, kadang-kadang melakukan yang B. Kalau kita katakan yang lebih afdal A, maka yang B tidak lebih afdal tapi masih boleh kita lakukan. Kalau misalnya itu bisa mendatangkan persatuan kaum muslimin atau menghindarkan dari kegaduhan, maka melakukan yang B dalam keadaan yang seperti itu lebih afdal. Walaupun pada asalnya yang lebih afdal adalah A dalam pendapat kita. Ya. Baik. Apabila keadaan perbedaan pendapatnya adalah antara yang satu pendapat A dibolehkan atau diwajibkan, pendapat yang B menurut kita adalah pendapat yang lemah, tidak boleh kita lakukan karena tidak disyariatkan atau bahkan masuk dalam kategori bid'ah menurut kita, maka kita tidak boleh beralih ke pendapat B sama sekali. Walaupun tujuannya untuk, ya, mempersatukan kaum muslimin atau menghindarkan kegaduhan, tidak boleh kita lakukan B. Kita harus konsekuen punya konsekuensi dalam berpendapat, ya. Kita benar-benar harus konsisten dengan pendapat kita, ya. Karena kita hanya boleh melakukan yang menurut kita dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Taib, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah masalah ruku dan tuma'ninah di dalamnya. Ini bagian dari hakikat salat. Ruku dan tuma'ninah salah satu dari rukun salat. Pertanyaannya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, atau masalah yang biasa dibahas di sini adalah batasan terendah dari ruku itu seperti apa? Kapan seseorang bisa dikatakan telah melakukan ruku yang cukup bagi dia? Kapan seseorang dikatakan telah melakukan ruku? Apakah melakukan ruku itu harus sempurna, ya? Membentuk derajat misalnya 45 derajat. Atau derajat yang lebih kecil lagi misalnya 37 derajat. Ataukah cukup dengan menundukkan sedikit badannya? Atau harus bagaimana? Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyak dari ulama yang memberikan batasan paling ringan untuk masalah rukuk ini. Batasan paling minimal dalam masalah rukuk ini. Mereka mengatakan, wa aqallu ma yujzi'u fir ruku' ayyan haniya bihaitsu tamassu yadahu rukbatayh. Batasan paling minimal untuk rukuk adalah dengan seseorang menundukkan badannya sampai tangannya bisa menyentuh lututnya. Sampai seseorang bisa menyentuhkan tangannya ke lututnya, walaupun belum lurus punggungnya. Tapi kalau tangannya sudah sampai ke lutut, maka itu sudah dianggap sebagai rukuk yang mencukupi. Ya, itu sudah dianggap rukuk yang mencukupi. Dan ini tidak harus, ya, tidak harus tangannya ada di lutut. Tapi yang penting menunduknya dia sampai kalau dia ingin memegang lututnya, maka lututnya bisa dipegang oleh dia. Inilah batas minimal dari ruku', ya. Ini penting untuk kita ketahui jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, untuk membedakan apakah ruku' seseorang sudah sah, sudah mencukupi ataukah belum. Karena kalau kita tidak tahu seperti ini, maka akhirnya kita bingung. Akhirnya kita salah dalam menilai rukuk seseorang. Apakah rukuknya sudah memenuhi syarat ataukah belum? Jadi ketika rukuk, ya, tidak harus meluruskan punggungnya menjadi datar, ya, seperti ini. Tidak harus, ya. Tapi cukup sampai tangan dia bisa mencapai lututnya. ketika tangan dia sudah mencapai lututnya, maka itu sudah cukup ya sebagai rukuknya. Dan harus kita fahami, ini adalah pembahasan batasan minimal rukuk, bukan pembahasan rukuk itu harusnya seperti itu, tidak ya. Tapi batasan minimalnya seperti itu. Yang paling sempurna adalah dengan menjadikan punggung itu benar-benar datar. Menjadikan punggung benar-benar datar. Sampai kalau ada misalnya air ditumpahkan di atas punggung itu, maka air itu tidak kemana-mana. Ini rukuk yang sempurna. Sedangkan rukuk yang paling minim adalah dengan sampainya tangan kita ini ke lutut. Ini juga jemaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah, bermanfaat untuk pembahasan kapan seseorang dianggap melakukan rukuk kepada orang lain. Karena kita tidak boleh rukuk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tidak boleh rukuk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tidak boleh sujud kepada selain Allah. Karena rukuk dan sujud itu khusus untuk siapa? Khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan seseorang dikatakan telah rukuk kepada orang lain? Kita bisa tahu dengan batasan minimal rukuk ini. Kalau dia menundukkan badannya sampai dalam keadaan, kalau dia menyentuhkan tangannya ke lutut bisa, berarti dia telah rukuk kepada orang lain. Maka yang seperti itu tidak boleh. Beda kalau hanya menganggukkan badannya sedikit atau menundukkan badannya sedikit. Kalau dia ingin menyentuh lututnya masih belum bisa, maka ini belum masuk kategori rukuk yang dilarang. Ya, karena ada orang yang menunduk, ya, menundukkan badannya sampai kalau dia menyentuhkan tangannya ke lutut sudah bisa, dan dia menunduk seperti itu kepada orang banyak, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini tidak boleh jamaah. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku', ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Maksudnya ruku'lah kalian kepada Allah bersama orang-orang yang ruku'. Dan di sini ruku' disebut untuk mewakili makna sholat. Ya, di sini rukuk digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyebut sholat. Dan kita tidak boleh sholat kepada selain Allah. Kita hanya boleh sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika rukuk digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyebut sholat, dan sholat tidak boleh untuk selain Allah, maka rukuk pun demikian jemaah. Tidak boleh kita rukuk kepada selain Allah. Ya, ini seperti sujud ya. Allah katakan wakum minas sajidin, jadilah engkau wahai Muhammad termasuk di antara orang-orang yang sujud. Maksudnya salli, salatlah. Perintah untuk bersujud di sini maksudnya adalah perintah untuk salat. Dan karena salat tidak boleh untuk selain Allah, maka sujud pun demikian tidak boleh untuk selain Allah. Karena Allah menyebut sujud untuk makna salat. Allah menggunakan kata-kata sujud untuk makna salat. Sehingga ketika salat tidak boleh untuk selain Allah, maka sujud pun demikian. Begitu pula dalam masalah rukuk. Allah menyebut salat dengan kata-kata rukuk. Maka sebagaimana salat tidak boleh untuk selain Allah, maka rukuk pun tidak boleh untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Batasan rukuk sebagaimana saya katakan tadi, dan ini dikatakan oleh banyak ulama, adalah sampai menempelnya tangan kita ke lutut kita, ya, sampai kalau kita mau menempelkan tangan kita ke lutut, maka itu bisa, ya. Maka ketika seseorang menundukkan badannya sampai ketika tangannya ingin ditempelkan ke lutut itu bisa, maka dia telah melakukan rukuk, ya. Kalau ingin ya menunduk, ya, maka tidak ada masalah selama tidak sampai pada bentuk rukuk, ya, paling minimal. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masih pembahasan tentang rukuk. Kapan seseorang dianggap telah tuma'ninah di dalam rukuknya? Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa dalam pembahasan berdiri sebelum rukuk tidak dibahas tuma'ninah? Kenapa tuma'ninah dibahas ketika rukuk? Jawabannya, karena ketika berdiri ada rukun salat yang ketika dibaca maka seseorang harus tuma'ninah di dalamnya, yaitu rukun Al-Fatihah. Ketika kita berdiri sebelum rukuk, kita diwajibkan membaca apa? Al-Fatihah. Orang kalau membaca Al-Fatihah dari awal sampai akhir, pasti dia tenang, pasti dia tuma'ninah. Makanya tuma'ninah tidak dibahas ketika berdiri sebelum rukuk. Kapan dibahasnya? Ketika rukuk. Karena di dalam rukuk ini bacaannya itu singkat, Subhana Rabbiyal Azim. Ya, satu kali pun cukup, bacaannya ringkas. Atau bahkan banyak madhab yang mengatakan bacaan ini sunnah, tidak sampai pada derajat wajib. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya, sebagian ulama mewajibkannya hanya sekali, minimal sekali, wajib. Mayoritas ulama mengatakan Subhana Rabbiyal Azim dalam rukuk itu sunnah. Makanya bisa jadi atau seringkali terjadi orang rukuk tanpa tuma'ninah. Rukuk tanpa tuma'ninah. Kenapa? Karena dia menganggap Subhana Rabbiyal Azim sunnah dan akhirnya tidak dia baca. Kemudian dia hanya menundukkan badannya hanya sebentar sekali. Pokoknya menunduk kemudian diangkat lagi. Orang yang seperti ini dia tidak menerapkan tuma'ninah. Dia tidak menjalankan tuma'ninah. Dan tuma'ninah di dalam ruku' itu rukun salat. Ya. Tuma'ninah dalam ruku' itu rukun salat, ya. Dan rukun ini harus ada. Kalau rukun ini tidak ada, maka hakikat salat pun akan hilang. Maka berhati-hatilah jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah dalam masalah tuma'ninah ini. Dan berhati-hatilah berjamaah dengan orang yang tidak tuma'ninah. Berhati-hatilah berjamaah dengan orang yang tidak tuma'ninah. Kalau kita tahu orangnya tidak tuma'ninah sebelum sholat, kita tahu biasanya orang ini kalau rukuk itu tidak tuma'ninah, kalau sujud tidak tuma'ninah, kalau iktidal tidak tuma'ninah. Kita diharamkan berdiri di belakangnya untuk berjamaah dengan dia. Saya ulangi jamaah, kalau misalnya kita tahu ada imam yang kalau sholat tidak tuma'ninah, kita tahu sebelumnya, ya misalnya imam ini ada di desa kita, ada di tempat kita, ada di musola kita, dan setiap kali dia jadi imam maka dia tidak menyempurnakan tuma'ninahnya, dia tidak melakukan tuma'ninah, rukuknya hanya menundukkan langsung, setelah menunduk langsung dia iktidal baru bentar banget, dia belum tenang, dia langsung sujud belum tenang, dia langsung duduk di antara dua sujud. dan seperti itu. Dan ini banyak terjadi di salat tarawih. Ini banyak terjadi di salat tarawih di malam-malam Ramadan. Kalau misalnya kita tahu seperti itu jamaah, kita diharamkan salat di belakangnya. Ya, kita diharamkan salat di belakangnya. Kenapa? Karena kalau kita salat, pasti salat kita menjadi tidak sah. Dan salat, ya, melakukan salat dengan sengaja, dengan cara yang tidak sah, itu tidak dibolehkan. Itu diharamkan. Kita diharamkan melakukan salat dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dan salat tanpa tuma'ninah itu salat yang tidak dibenarkan oleh syariat. Sengaja melakukan salat yang seperti itu diharamkan. Taib. Mungkin ada yang bertanya, batas minimal tuma'ninah. Kapan seseorang dianggap telah melakukan tuma'ninah? Jemaah sekalian rahimah rahimakumullah, tuma'ninah sebenarnya maknanya adalah tenang. Tuma'ninah itu maknanya apa? Tenang. Sehingga ketika seseorang telah melakukan gerakan dalam sholatnya dan menenangkan dirinya sejenak, maka ketika itu dia sudah dianggap sebagai orang yang tuma'ninah dalam melakukan rukun itu. Misalnya rukuk. Ketika dia melakukan rukuk, ya, menundukkan badannya, tangannya sudah bisa sampai ke lutut, dan dia tenang sejenak. Tenang sejenak. Jadi badannya tenang. Maka dengan ketenangan itu, dia dianggap telah melakukan tuma'ninah. Ada yang membatasi dengan batasan zikir wajib di dalam rukun itu. Zikir wajib dalam rukun itu. Ini yang berpendapat bahwa zikir tersebut wajib. Ya, misalnya dalam rukuk, ada yang mengatakan subhana rabbiyal azim, ini zikir minimal dalam rukuk. Ketika seseorang tenang sekadar bacaan ini, maka dia dianggap telah tuma'ninah. Subhana rabbiyal azim, mungkin 1 detik, ya, atau 2 detik. Subhana rabbiyal azim, ya, ini sudah cukup untuk tuma'ninah. Kita memposisikan diri sebagai orang yang rukuk, kemudian baca subhana rabbiyal azim, kemudian kita langsung mengangkat kepala kita dari rukuk, itu sudah dianggap sebagai orang yang tuma'ninah di dalam rukuk. Tapi yang jelas tadi, ya, harus ada keadaan tenang. Harus ada keadaan tenang. Dan keadaan tenang itu sekadar subhana rabbiyal azim. Dan jangan sampai kita pelit, ya, untuk memberikan kebaikan dalam sholat kita. Pembahasan kita ini tentang batas minimal. Jangan dijadikan sebagai patokan untuk sholat kita. Kalau kita sholat, maka sholatlah dengan sesempurna mungkin. Kalau rukuk, ya rukuk yang lama. Kalau rukuk, rukuk yang lama. Semakin kita lama dalam rukuknya, maka semakin banyak dosa yang Allah ampunkan dari kita. Semakin banyak dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud juga demikian, jemaah. Kalau sujud, sujudlah yang lama. Ya, kenapa kita membahas tuma'ninah yang paling minimal ini tadi, ya, untuk menilai apakah sholat orang lain sah, apakah sholat kita sudah sah ketika bermakmum dengan orang yang mencepatkan sholatnya, untuk melihat ini, untuk menilai ini. Untuk kita yang ingin sholat, jamaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, jangan sampai kita pelit dalam memberikan kebaikan untuk sholat kita. Pengetahuan tentang batasan minimal juga sangat penting ketika kita ingin sholat dan waktunya mepet. Kita misalnya ingin sholat qabliyah zuhur, kita lihat jamnya sudah tinggal 3 menit. Apakah kita bisa sholat qabliyah zuhur? Jawabannya bisa. Dengan mengetahui batasan minimal thamaninah ini, insyaallah akan bermanfaat bagi kita. Daripada kita tidak sholat qabliyah, mending kita sholat qabliyah dengan waktu yang singkat, tapi thamaninah masih kita jaga. Demikian jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini, masih berkaitan dengan rukun salat. Ikhwati salam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di lantai telepon 021 8236543, atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini. Baik, dari Pak Zapin di Pangkalan Nasung Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita sebagai makmum tidak sempat membaca Al-Fatihah dikarenakan imam lebih cepat membacanya, atau makmum yang terlambat di sholat syir atau di dua rakaat terakhir? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Baik, jemaah sekalian rahimahullah rahimahumullah, bagaimana dengan makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah sedangkan imamnya sudah rukuk? Apakah dia menyelesaikan Al-Fatihahnya dengan konsekuensi imamnya nanti sampai i'tidal, ataukah dia mengikuti imamnya rukuk dengan konsekuensi dia tidak menyelesaikan Al-Fatihahnya? Allah Ta'ala alam. Kalau misalnya dia masih bisa menyelesaikan Al-Fatihahnya, kalau misalnya dia masih bisa menyelesaikan Al-Fatihahnya ketika imam masih rukuk dan dia bisa rukuk bersama imam, maka itu yang dia lakukan. Tapi kalau misalnya jika dia menyelesaikan Al-Fatihahnya, maka imam akan menyelesaikan rukuknya, ya, imam akan i'tidal, kita tidak mendapatkan rukuknya imam, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah kita mengikuti imam dalam rukuknya walaupun kita tidak menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena kekurangan-kekurangan makmum itu sudah tertutupi oleh imamnya, ya. Kekurangan-kekurangan makmum itu sudah dicukupi oleh imam. Makanya jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, tanggung jawab imam itu besar, ya. Tanggung jawab menjadi imam itu besar. Jangan dikira imam itu hanya berdiri di depan saja. Jangan dikira demikian. Seorang imam itu sebenarnya berat jemaah. Saya beberapa kali bertemu dengan masyayikh. Mereka seringkali menjadikan orang lain untuk maju sebagai imam daripada mereka sendiri. Padahal mereka orang-orang yang alim. Ya, mereka orang-orang yang alim. Mereka tahu yang paling dimuliakan di situ adalah mereka. Tapi mereka tidak mau untuk menjadi imam. Sering kali saya melihat seperti ini. Karena mereka sadar bahwa tanggung jawab sebagai imam itu besar. Ya, apabila ada kekurangan-kekurangan makmum, maka itu ditanggung oleh imam, itu dicukupi oleh imam. Begitu pula ketika ada masalah-masalah ya yang terjadi di dalam salat. Pak imam harus faqih, harus tahu ilmu-ilmu tentang imamah ya, ilmu-ilmu tentang menjadi imam dalam salat itu bagaimana. Kalau terjadi seperti ini bagaimana? Terjadi seperti itu bagaimana? Makanya jemaah sekalian rahimahna wa rahmakumullah, ya jangan berambisi untuk menjadi imam, ya jangan rebutan jadi imam, jangan. Itu tanggung jawab. Jangan rebutan mendapatkan tanggung jawab. Itu berat jemaah. Saya melihat beberapa kali Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala tidak mau jadi imam. Malah yang beliau ajukan sebagai imam orang lain, padahal beliau orang yang sangat sangat alim. Beberapa kali Syekh yang lain juga demikian yang saya temui ya. Ini waraknya mereka, hati-hatinya mereka dalam melakukan hal ini. Mereka benar-benar menjauhi hal-hal yang menurut mereka berat untuk mereka lakukan. Baik, ya intinya ketika seorang makmum tidak bisa menyelesaikan Al-Fatihahnya karena imamnya sudah rukuk ya, dan dia khawatir nanti kalau menyelesaikan Al-Fatihahnya, rukuknya imam selesai, maka segera rukuk. Segera rukuk mengikuti imam. Dan kekurangan dia dalam Al-Fatihah sudah dicukupi dengan bacaan Al-Fatihahnya imam. Demikian yang bisa ana sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan insyaallah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.